Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadhihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan sekalian, kita bisa kembali bertemu ya di majelis ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali melanjutkan majelis tadabbur ya Al-Qur'an, masih di surat An-Nazi'at dari ayat 10 sampai ayat 14. Seperti biasa mungkin saya akan mencontohkan untuk membacakan dan juga mengulang-ulang. Mudah-mudahan walaupun tidak semua kita bisa hafal, paling tidak ya ada sedikit nyangkut-nyangkut gitu. Mudah-mudahan. Karena Allah tidak membebani seorang hambanya itu kecuali sesuai dengan kemampuan. Makanya dalam sholat kita kan disuruh hanya membaca yang mudah, iqra ma tayassara minal Qur'an. Ya, di dalam sholat kan ada bacaan. Ya, kata Allah, bacalah apa yang mudah dari Qur'an. Artinya ini Allah tahu kemampuan setiap orang. Ya, kalau mayoritas ulama berpendapat bahwa yang wajib dibaca di dalam sholat khususnya Al-Qur'an adalah Al-Fatihah. Ini mayoritas ulama, Pak. Al-Fatihah. Bahkan dia rukun ya, kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Berarti kan minimal Al-Fatihah harus hafal gitu kan. Karena jelas hadisnya kata Rasulullah, "Man lam yaqra' bi Fatihah al-kitab, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihah al-kitab." Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, berbeda dengan mazhab Abu Hanifah misalnya. Kalau mazhab Abu Hanifah, karena ayat itu kan bacalah yang mudah dari Quran, beliau tidak memandang Al-Fatihah wajib. Tapi yang wajib itu pokoknya surat apa saja yang dihafal. Itu perbedaan dari apa mazhab Abu Hanifah. Nah, di sini maksudnya paling tidak adalah sedikit yang kita hafal gitu. Surat-surat pendek gitu kan, juz amma ini yang kita bahas. Walaupun seayat dua ayat itu mudah-mudahan jadi bekal kita, Pak. Baik untuk sholat atau bekal dalam sehari-hari kita. Ketika kita paham, kita mengingat ya, ayat-ayat ini, mudah-mudahan itu jadi benteng dalam diri kita ini. Terlebih saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikuti oleh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaquluna inna lamardudduna fil hafirah. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً Nanya pendek. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya usaha kita di dalam menghafal mengulang-ulang ayat ini walaupun kita hasil ya di dalam menghafal itu tentu akan berbeda-beda setiap orang, tapi Allah Subhanahu wa taala tentu akan melihat usaha ya, melihat usahanya. Tujuan kita bukan semata-mata hafal, tapi dengan diulang-ulang itu, Pak, ini luar biasa ya pahala yang oleh Allah dijanjikan. Karena kata Rasulullah, membaca Al-Quran itu kan akan dibalas 10 kebaikan, yaitu setiap satu huruf. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti baca 3 huruf saja berapa pahala? 30 pahala. Ya. Dalam satu ayat ada berapa huruf, tinggal dikalikan. Ya, kita tadi menghafal 3 ayat, tapi kita ulang 10 kali, berarti sama dengan membaca 30 ayat. Sama dengan membaca 30 ayat, tinggal dikalikan aja huruf-hurufnya yang ada. Luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita. Nah, mari kita tadaburi ya, kita pelajari ayat-ayat ini. Ini masih membahas di surat An-Naziat ini tentang hari kiamat. Di ayat sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana kematian ya sebagai kiamat sugro ya, kiamat yang kecil. Lalu kemudian kedahsyatan ya, goncangan pada saat kiamat kubro ya, pada saat terjadi itu. Ya, di mana hati-hati manusia pada saat terjadinya kiamat itu kan ketakutan, bahkan pandangan mereka tertunduk. Tidak ada yang berani untuk mengangkatkan kepalanya. Nah, kemudian di ayat 10 sampai ayat 14 ini ya adalah menjelaskan orang-orang yang akan hatinya ketakutan pada saat kiamat itu, orang-orang kafir. Ya. Nah, di sini orang-orang kafir ini ragu ya tentang kejadian hari kiamat. Ya, bahkan mereka bukti keraguannya itu digambarkan oleh Allah dalam ayat ini dengan bentuk pertanyaan. Jadi orang bertanya dengan masih ragu. Ya, mereka mengatakan, apakah sungguh kita ya benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Ya, nah di sini para ulama ya, para ulama tafsir ya menafsirkan kata apa namanya hafiroh ya akan kembali ke kepada semula ya kehidupan semula itu ya, ada yang menafsirkan yaitu adalah ke kuburan ya, kepada kuburan, ke alam kubur. Nah, ada juga yang mengatakan hafiroh itu adalah neraka. Ya, tapi yang jelas adalah dia sebagai tempat kembali. Akan dikembalikan kepada semula, maksudnya tempat kembali kita kemana? Ya, ke rumahnya nanti di akhirat. Makanya nanti orang yang sudah akan masuk ke dalam surga, ke dalam neraka yang sudah oleh Allah diberikan ya tempat tinggalnya itu. Itu kan tanpa ditunjuki gitu ya. Mereka sudah seperti pulang ke rumahnya sendiri gitu. Mereka sudah begitu kenal jalannya, tempatnya di mana ya, enggak akan salah alamat gitu. Pasti langsung menuju ke rumahnya masing-masing, baik di surga ataupun di neraka. Nah, ini disebut hafiroh. Hafiroh itu pulang ke tempat asal. Ya, jadi seperti orang pulang ke tempat asalnya gitu, ke kampung halaman yang sudah dia kenal. Nanti di akhirat itu tempat tinggalnya ini. Nah, ini disebut hafiroh. Hafiroh itu kembali ke tempat asalnya. Ya, nah. Aida kunna idoman nahiro. Ya, apakah apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Ya, ini untuk pembacaan nahiro. Memang di kiroat kita ya, di kiroah yang kita gunakan yaitu riwayat Hafs ya dari Asim. Dan ini memang kiroat yang umum di seluruh dunia. Walaupun kiroat itu jalur atau imam kiroat itu kan ada 10, Pak. Jadi ada 10 dan masing-masing kiroat ada perbedaan. Tapi kita enggak boleh mencampur adukan, Pak. Kalau kita membaca dengan satu kiroat, ya harus satu, jangan dicampur adukan. Nah, di kiroat yang lain ada yang membaca nahironya panjang. Nahiro ada di kiroat lain. Ya, nahiro. Tapi di kiroat kita nahiro. Di kiroat Hafs dari Asim. Ya, tapi kita enggak boleh, kan ini juga ada. Lalu kita membaca panjang nahiro. Tidak boleh karena itu riwayatnya berbeda. Riwayatnya berbeda. Membaca Quran itu harus dengan satu riwayat. Tidak boleh dicampur aduk. Gitu kalau jadi enggak boleh campur aduk, harus satu riwayat. Karena riwayat ini kan semuanya nyampe kepada Rasul. Nah, kata mereka, kalau kami sudah menjadi tulang belulang yang hancur, artinya ketika manusia dikubur, nah berarti kan dikembalikan tuh pada saat nanti hari kebangkitan. Ketika orang sudah dikubur dalam waktu yang lama, otomatis tulang belulangnya hancur lebur. Ya. Nah, mereka ragu. Kalau sudah hancur lebur seperti itu, apakah memang akan dibangkitkan lagi, akan dihidupkan lagi? Ya. Qalu tilka idan karatun wasiro. Mereka berkata, ya, kalau memang itu benar, ya, kalau memang benar yang sudah mati hancur tulang belulangnya akan dikembalikan lagi, sungguh kata mereka itu adalah pengembalian yang merugikan. Ya, mereka sendiri sebenarnya sadar itu mereka akan rugi. Ya, karena mereka sendiri tahu apa yang telah mereka lakukan. Ya, kedurakaan mereka, ya keingkaran, kezaliman mereka. Ya, sehingga kalau memang ada hari kebangkitan akan dipertanggungjawabkan setiap amalan yang dilakukan, ya mereka sadar mereka banyak kezaliman pasti akan diadili. Ya. Nah, lalu ini dijawab di ayat 13, jawabannya simpel, Pak. Ya, karena ini untuk menjawab keraguan-raguan orang-orang kafir. Ya, apalagi mereka kedurhakaannya sudah sampai di puncak ya, sangat durhaka ya kepada Allah, sangat menentang kepada Allah. Kalau orang kafirnya masih terbuka misalnya untuk bisa berdialog, ini untuk bisa menemukan kebenaran, mungkin kita bisa berdialog dengan mereka. Ya, berdiskusi, berdebat. Ya, tapi kalau orang kafir yang sudah tertutup hatinya, walaupun kita mendatangkan ribuan argumentasi, ribuan dalil, ya tetap mereka tidak akan beriman. Makanya jawaban bagi mereka itu simple. Fa innama hiya zajratu wahidah, maka sesungguhnya dia adalah kepengembalian dengan satu kali. Ya, kasih tahu aja bagaimana yang sebenarnya. Dengan satu kali tiupan. Ya, jadi bagi Allah itu mudah. Ketika manusia mereka mati dan alam semesta hancur, lalu dengan satu kali tiupan saja, tiupan yang kedua, tiba-tiba mereka faida di sini maka seketika, bermakna tiba-tiba. Faida maka tiba-tiba, berarti kan menunjukkan prosesnya sangat cepat. Prosesnya sangat cepat. Jadi jangan dibayangkan orang manusia itu sangat banyak mereka bangkit ya dari kubur mereka, kayak orang bangun tidur gitu, lama jalannya. Jadi kalau orang bangun tidur kan lama gitu, diam dulu lalu baru jalan, jalannya juga lama. Jangan dibayangkan prosesnya lama seperti itu. Ini menunjukkan prosesnya cepat. Ya, ketika bangkit dari kubur itu cepat sekali mereka langsung faidahu, maka seketika tiba-tiba mereka, ya, mereka manusia itu bisa hiro, ya, hidup kembali di bumi yang baru. Hidup kembali di bumi yang baru. Sahiro itu di padang mahsyar itu. Saat dibangkitkan, ya, mereka semua ada di padang mahsyar. Nah, di sini ada beberapa penjelasan ya tentang sahiro itu. Ya, dalam tafsirnya. Ini ada pendapat-pendapat. Kalau kata Ibnu Abbas itu adalah seluruh bumi ya, al-ardu kulluha. Ibnu Abbas seorang sahabat yang ahli tafsir. Ada juga yang menafsirkan wajhul ardi ya, permukaan bumi. Ada al-makanun mustawi, tempat yang lurus ya, rata. Ya, ada yang mengatakan ardu Syam, itu negeri Syam. Dan negeri Baitul Maqdis ya, ada yang juga mengartikan itu adalah neraka jahanam, tapi itu pendapat-pendapat yang asing, yang jauh ya. Tetapi yang lebih sahih kata Ibnu Katsir, dia adalah bumi ya, bumi keseluruhan yang ada di atas ya. Bahkan ada penjelasan yang lebih jelas, dia adalah bumi yang putih, khaliyah, yang kosong sama sekali, karena tadi sudah dihancurkan segala sesuatunya di atas permukaan bumi ini. Tiba-tiba bumi ini jadi berubah ya, diganti dengan yang baru, tapi buminya masih tetap bumi gitu, cuman jadi baru dan warnanya putih, kosong ya, kosong dari apapun, jadi tidak ada ya, kosong. Jadi luas sekali pandangannya itu, luas ya, manusia berdiri di situ semuanya. Ya, seperti misalnya di dalam surat lain ya, surat Ibrahim ayat 48, yauma tubadalul ardu ghairul ardi. Ketika bumi itu diganti ya, itu jelas ayat itu. Buminya diganti dengan bumi yang baru. Ya. Nah, sedangkan gunung-gunung itu kan dihilangkan, dilenyapkan, makanya jadi rata. Yang membuat tidak rata kan gunung-gunung. Jadi gunung-gunung itu tidak ada, sehingga menjadi rata bumi itu. Ya, faidahum bisahir. Nah, ini sepertinya apa namanya, ayat-ayat Quran itu seperti berulang-ulang, tapi memang ada variasi. Ya, kalau kita mau merenungkannya, ada variasi, ada pengetahuan baru, ya, menjadi keyakinan baru. Gitu ya. Karena seperti inilah penanaman akidah ya, keimanan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam ayat-ayat Quran ini. Dan juga tentu kita sebagai para kepala rumah tangga ya, punya kepala keluarga, punya kewajiban ya untuk menyampaikan kembali kepada keluarga kita. Di mana iman itu Pak akan tumbuh salah satu metode ya, makanya ini di juz amma ini adalah fokusnya semuanya menanamkan keimanan di juz amma ini, termasuk ayat-ayat makiyah yang lain yang turun di Mekah selama 13 tahun ya, dan suratnya pun cukup banyak. Cukup banyak surat ini. Ini tujuannya untuk menanamkan akidah, menanamkan iman. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan cerita. Ya. Kita misalnya ada waktu untuk menceritakan tentang kiamat ini pada anak-anak kita. Gitu ya. Jadi sebelum tidur gitu, Mak, ceritain tentang hari kiamat, tentang akhirat gitu kan. Juga nanti ada kisah-kisah gitu ya, kisah-kisah para nabi. Itu adalah cara penanaman iman yang paling efektif. Ya, jangan sampai ketika anak kita misalnya nakal gitu ya, kita kaget. Ya, kita kaget, kita menyesal gitu ya, kita marah. Ya, padahal kita belum maksimal di dalam menanamkan keimanan ya ke dalam anak-anak kita. Karena iman itu ibarat pondasi, Pak. Bangunan setinggi apapun kalau pondasinya lemah itu kan runtuh. Ya. Jadi dalam syariat Islam ini ada pondasi, ada dinding ya, ada atap gitu, lantai. Nah, pondasinya itu adalah iman. Sedangkan yang dibangun di atas pondasi itu adalah syariat. Kewajiban-kewajiban sholat, ya, zakat, syariat, semua syariat-syariat ini jangan banyak di dalam Islam itu. Kalau pondasinya enggak diperkuat, imannya enggak ditanamkan ke dalam anak-anak kita, ya, maka akan sulit melakukan ibadah-ibadah itu, sulit. Ya, jangankan ibadah-ibadah yang lain, yang paling utama kan sholat. Sholat aja sulit. Ya, yes. Kalau sholat aja sulit, apalagi syariat-syariat yang lain. Ya, karena sholat itu kan adalah yang paling pertama, yang paling dasar, syariat yang paling dasar. Makanya kata Rasulullah, ketika kita sudah menyuruh anak kita dari usia 7 tahun, itu udah mulai disuruh. Kalau sebelum 7 tahun kan masih di contohin gitu, diajak, belum disuruh, belum. Kalau 7 tahun udah mulai disuruh. Nah, 10 tahun kalau mereka menolak untuk sholat, kita udah menyuruhnya, udah membiasakan, tapi mereka masih menolak, boleh untuk memukulnya, tapi dengan pukulan yang mendidik, bukan menyiksa gitu. Nah, ya, apalagi bukan melampiaskan kekesalahan gitu kepada anak, itu tidak boleh. Yes. Jadi ini sebagaimana perintah Allah ya, agar kita ku anfusakum wa ahlikum naru. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita tidak hanya disuruh menjaga diri saja, tapi juga harus menjaga keluarga. Yeah. Makanya ada saat-saat yang kita pilih ya untuk menyampaikan kisah-kisah seperti ini ya, terutama ya kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kapanpun gitu waktu yang tepat untuk disampaikan ya, karena seperti itulah justru yang paling membekas di anak-anak itu sebenarnya adalah oleh orang tuanya ya. Kalau orang tuanya paling tidak bercerita gitu. Ada seorang ulama, dia ahli tafsir juga, seorang mujahid juga ya, pejuang, bahkan dia syahid di tiang gantungan ya ketika mengkritik pemerintahan yang banyak kezaliman di Mesir ya, itu Said Qutb rahimahullah. Beliau menulis kitab Tijal Quran ya, dalam naungan Al-Quran, banyak renungan-renungan beliau terhadap ayat-ayat Quran. Beliau bercerita begini, yang paling membekas di dalam diri saya, Said Qutb ini berkata di dalam pengantar, ketika memberikan pengantar sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama dari India, namanya Abu Hasan An-Nadawi, ya An-Nadawi, yaitu buku tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya, Syekh Qutb mengatakan yang paling berbekas dalam diri saya, yang paling saya ingat dulu ketika kecil, ayahnya itu kan anaknya tiga ya, ada Syekh Qutb, ada Aminah Qutb dan Muhammad Qutb, semuanya Qutb, semua keluarga Qutb. Itu pas mau tidur dikumpulin sama ayahnya. Ya, dikumpulin lalu diceritain kisah-kisah Al-Qur'an. Ya, itu begitu terus. Ya, terus-menerus dikumpulin sebelum tidur diceritain tentang kisah-kisah Al-Qur'an. Nah, itu ternyata sampai besar bak dia menjadi seorang pejuang, bahkan sampai syahid ya di apa dihukum mati oleh pemerintahan Mesir. Ya, itu sangat membekas di dalam dirinya. Ya, bahkan kitab Pijar Al-Quran itu dituliskan ketika beliau di penjara. Para ulama itu banyak menulis kitab mereka di dalam penjara. Ya. Ya, kita juga tahu misalnya di Indonesia banyak ulama-ulama Indonesia yang harus kita ketahui. Misalnya Buya Hamka. Ya, Buya Hamka, beliau menulis tafsir beliau apa namanya? Ada yang tahu? Kitab tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka namanya adalah Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar beliau tulis di dalam penjara. Ketika beliau di penjara. Ya, jadi apalagi misalnya sekarang kita di hari apa 17 Agustus ya memperingati kemerdekaan ya Indonesia. Jangan melupakan bahwa di apa kemerdekaan Indonesia ini banyak peran para ulama. Ya, para ulama, para mujahid yang justru tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Ya, sayangnya Pak, yang menulis sejarah kita itu bukan orang-orang kita ini. Bukan orang-orang Islam, para ulama Islam. Ya, disebutnya tokoh apa pahlawan nasional. Tapi kalau kita mempelajari lebih dalam, ya pahlawan-pahlawan nasional itu adalah kebanyakannya adalah para ulama, Pak. Para ulama misalnya siapa? Ada Imam Bonjol, Pak, ada Pangeran Diponegoro. Itu semua ada ulama, Pak. Ya, dan sayangnya sejarah kita ditulis dengan cara pandang duniawi. Ya, misalnya apa yang mendorong Pangeran Diponegoro itu untuk berjuang melawan penjajah? Ya, kalau sejarahnya ditulis oleh orang-orang yang tidak beriman, mereka akan melihat yang dalam kacamata duniawi, berjuang itu sebatas untuk memperebutkan tanah katanya. Padahal jelas tidak ada yang dilakukan ya di dalam berjihad di jalan Allah mengusir para penjajah itu selain dari mereka ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Berjuang itu karena Allah, karena dorongan keimanan. Ya, bahkan dengan istilah jihad di jalan Allah. Mereka itu. Ya, mereka mengatakan ini adalah jihad di jalan Allah, mengusir melawan orang kafir yang menjajah kita. Ya. Makanya sekarang kalau orang alergi dengan kata jihad, identik dengan teroris jihad itu, ini adalah orang-orang yang mengkhianati ya perjuangan orang tua kita dulu memerdekakan Indonesia. Kalau tidak ada jihad, tidak ada kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak ada pekikan takbir ya dari para pejuang itu kan, mereka untuk membakar semangat itu dengan pakai apa coba? Dengan apa? Dengan takbir. Takbir itu memang betul-betul akan menimbulkan semangat di dalam diri mereka itu berjuang melawan penjajah, dan ketika mereka mati, mereka syahid. Ya, bahkan Jenderal Sudirman itu, seorang Jenderal Sudirman yang melakukan gerilya rakyat itu, menggerakkan perjuangan rakyat, dan dari beliau kemudian nanti akan dibentuk Lantara gitu ya, ABRI dulu itu. Beliau untuk menggerakkan khususnya kaum muslimin, karena yang banyak berjuang melawan penjajah itu kaum muslimin, Pak. Kalau orang-orang kafir hampir tidak ada gitu. Mana perjuangan mereka? Itu Jenderal Sudirman itu menyebarkan selebaran isinya itu hadis. Hadis Rasul yang berbunyi ya, man ghaza man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu an yaghzuwa ya mata ala syubatin minan nifaq. Siapa yang tidak pernah berperang, kata Rasulullah, atau tidak terbersit di dalam dirinya untuk berperang di jalan Allah, maka dia mati di dalam cabang kemunafikan. Dalam hadis itu disebarin oleh Jenderal Sudirman, itu menggerakkan mereka untuk berjuang. Ya, nah ini perlu kita pahami bagaimana sejarah perjuangan di Indonesia ini, yang perlu juga diketahui oleh anak-anak kita, oleh keturunan kita, agar mereka tahu sejarahnya ini gimana. Apalagi misalnya yang sudah sepuh, yang mungkin mengalami ya masa-masa dulu gitu kan, gimana ketika perjuangan itu. Ya, jadi umat Islam itu selalu dia punya sejarah, ya, punya andil di dalam sejarah. Gitu ya. Misalnya adalah tokoh lain ya, misalnya yang berperan di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini, tokoh yang sangat besar sebenarnya dia adalah Muhammad Nasir. Beliau itu perannya sangat luar biasa. Ya, seorang yang banyak mempelajari agama ya, seorang ulama, seorang tokoh. Ya, bahkan disegani ya oleh berbagai pemimpin negara. Ya. Misalnya peristiwa yang atau andil yang sangat besar yang beliau lakukan yang disebut dengan Mosi Integral. Mosi Integral, ada yang tahu? Jadi Mosi Integral itu pada saat Indonesia ini setelah merdeka, ini kan belum semuanya menyatu. Ketika dideklarasikan gitu, dan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, itu kan wilayah Indonesianya itu belum seperti sekarang. Ya, masih ada yang berpecah-pecah. Daerah-daerah yang berpecah, yang berpisah. Bahkan karena apa ya, suatu hal gitu, kecewaannya daerah-daerah itu ingin memisahkan diri. Padahal dia baru merdeka. Kalau membuat negara-negara bagian gitu ya, jadi terpecah-pecah Indonesia ini pun, jadi ada negara-negara yang banyak. Nah ini kalau seperti ini tidak akan ada kekuatan, nanti Belanda akan datang kembali, akan menjajah kembali. Maka atas usulan Muhammad Nasir, ya ini harus dilakukan Mosi Integral. Ya, yaitu menyatukan kembali daerah-daerah itu, ya, sehingga dibuatlah nama, muncullah yang namanya NKRI. Ya, jadi adanya nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu atas jasa besarnya Muhammad Nasir. Dan ketika dia mengusulkan ide itu, dan beliau yang melakukan, yang melobi ke semua pemimpin-pemimpin daerah itu, termasuk di Aceh, ya, Daud Bereh ya dulu pemimpinnya itu kan sempat akan membuat negara sendiri Aceh itu. Sampai datang memenasir ke sana, berdiskusi, berdialog dengan Daud Bereh ini, ya, cukup lama. Ada terekam dialognya itu antara Muhammad Nasir dengan Daud Bereh itu. Kan Muhammad Nasir itu sudah menjadi menteri penerangan ya, yang dipercaya oleh Soekarno. Berdiskusi lama gitu semalaman. Ya, sampai Daud Bereh tetap gitu. Dia ingin membuat negara sendiri karena memang memperjuangkan itu betul-betul memperjuangkan Islam. Mereka ingin negara ini dasarnya hukum yang berlakunya itu dengan syariat Islam. Daud Bereh itu. Ya, makanya kecewa kepada Soekarno, ingin membuat negara sendiri. Lalu dilobi oleh Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ini disegani oleh para ulama di berbagai daerah ini. Ya, sampai semalaman tetap kekeh ingin membuat negara. Kalau begitu kata Muhammad Nasir, sudah saya akan juga akan keluar, ya, akan berhenti, ya, jadi menteri. Sudah keluar, saya tidak mau, saya akan lepaskan kalau begitu, kata Muhammad Nasir. Lalu kata Daud Badr, kok sampai seperti itu? Ya, kok sampai seperti itu? Kata Muhammad Nasir apa? Kalau ya masih ya Bapak masih ingin mendirikan negara sendiri, lalu kami, ya saya ada di pihak Soekarno, ya, di negara Indonesia, saya tidak ingin, ya, kita sebagai orang Islam sama orang Islam ini berperang. Ya, karena kalau tetap gitu, ya, bersikuku ini buat negara, lalu kita berada di pemerintahan, nanti akan terjadi perang, dan saya tidak mau berperang melawan sama muslim. Ya, kalau Bapak tetap bersikuku untuk membuat negara, mendingan saya lepas semuanya. Nah, kalau begitu kata Daud Bodo, itu kan berpikir lagi, kan. Ya, berpikir lagi. Kalau begitu ya udah kita duduk lagi. Kita bicarakan lagi. Gitu ya, sampai akhirnya kemudian luluh, ya, bersatu kembali dengan Indonesia. Begitu juga di daerah-daerah yang lain, sehingga terbentuklah yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini kan Muhammad Nasir itu adalah ketua partai apa, Pak? Partai Islam terbesar, Masyumi. Ya, Masyumi. Masyumi itu kan untuk mengumpulkan berbagai golongan, berbagai organisasi dulu itu. Ya, dari NU-nya, dari Persisnya, dari Muhammadiyah berkumpul di Masyumi. Dulu Partai Islam itu berkumpul sehingga kuat dulu itu. Ya. Jadi ini perlu, ya, kisah-kisah perjuangan Islam, ya, kisah-kisah apa namanya tentang keimanan, ya, tentang hari kiamat. Ini perlu kita sampaikan. Ya, di mana sekarang anak-anak kita itu di sekolah itu tidak diberikan kisah-kisah seperti ini. Gitu ya. Sehingga tidak muncul dalam diri mereka semangat gitu di dalam Islam. Ya, apalagi ya tidak kenal dengan ulama-ulama Indonesia, tidak kenal dengan pejuang-pejuang Indonesia. Ya, maka sangat prihatin, kan, ini yang perlu kita tanamkan kembali. Ya. Sejarah-sejarah perjuangan Islam ini. Mungkin kita bisa perdalam dengan tanya jawab, Pak, ya. Dan masih banyak sebenarnya ini yang tentang sejarah-sejarah ini, tapi kita dengan tanya jawab aja, ya, silakan. Terbentuknya Indonesia itu sendiri atau ada maksud-maksud yang lain? Ya, ya, memang sudah panjang perjalanan sejarah kita, ya, di Indonesia ini, dari masa ke masa gitu, ya, dari masa Orde Lama, Orde Baru, sekarang reformasi dari 98 dulu. Dan memang dalam perjalanan sejarahnya, walaupun para ulama itu berperan besar. Awalnya gini, awalnya ketika kan ada perdebatan sengit di konstituante itu. Itu kan perdebatan tentang asas negara. Ada kelompok-kelompok Islam, ya, yang mereka berjuang di situ agar asas negara ini Islam. Sementara kelompok yang lain, Soekarno, ya, kaum golongan nasionalis, ya, mereka tidak menginginkan, ya, dasar negaranya bahkan Soekarno itu kan dia mengidolakannya justru ke Kemal Atatürk, ya, pemimpin Turki. Sedangkan Kemal Atatürk itu adalah pengkhianat dalam Islam, ya, karena kekhalifahan terakhir itu kan adanya di Turki Utsmani. Ya, kekhalifahan terakhir itu Turki Utsmani. Tapi sudah lemah memang pada saat itu, tahun 19 apa? Berapa? Hah? 08. Runtuhnya khilafah itu tahun 19 Aduh, saya lupa lagi. Sudah lama enggak diulang di sejarah. 1923 kalau enggak salah. Ya. Itu kan pada saat itu sudah lemah dan pengaruh Yahudi sudah kuat. Yahudi pada saat itu sudah berkumpul, Pak. Karena Yahudi itu dari dulu mereka tidak punya negara. Berpencar di mana-mana, terusir. Bahkan di Quran kan dikatakan orang-orang Yahudi itu duribat alaihimudzillatu wal maskanatu. Ya. Mereka itu diliputi dengan kehinaan, kesengsaraan orang Yahudi itu. Ini enggak punya negara, ini terusir di mana-mana. Nah, sampai nanti dibentuklah gerakan Zionisme. Ya. Yang mendorong, yang mencetuskannya itu adalah Theodore Herzl gitu ya. Bahkan dia dengan membuat sebuah novel. Ya, judulnya terjemahnya Negara Yahudi. Jadi ingin membuat negara. Nah, di mana tempatnya? Di Palestina. Ini sudah sejak lama, Pak. Sudah sejak lama mereka sudah berniat untuk mendirikan negara di Palestina yang mereka anggap itu adalah negeri yang dijanjikan untuk mereka. Awalnya mereka memberi tanah. Nah, kekhalifahan Turki Utsmani yang terakhir, khalifah yang terakhirnya itu namanya Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II itu sama sekali tidak memberikan satu jengkal pun tanah Palestina itu kepada Yahudi. Kenapa? Karena ini adalah tanah wakaf muslimin yang mereka dapatkan dengan darah, tetesan darah mereka. Ketika membebaskan Palestina itu kan dulu dikuasai oleh orang-orang Kristen, orang-orang Romawi dulu dikuasai. Sampai kemudian dibebaskan, ya pertama di zaman Umar bin Khattab, lalu nanti diambil lagi oleh mereka, ya oleh orang-orang Kristen, lalu kemudian dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, tidak mau Sultan Abdul Hamid II, tetapi karena memang sudah lemah, sudah tidak kuat ya pada saat itu kaum Musliminnya, sehingga Yahudi melakukan apa namanya strategi-strategi, ya tipu daya untuk menghancurkan. Ya, termasuk pada saat itu ada seorang yang awalnya dia dikenal sebagai pejuang Islam, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Ya, dia yang diamanahi oleh Sultan untuk menjaga Palestina, tapi karena dia berkhianat cuma diberikan ke Yahudi. Dari situ awal mulanya. Ya, nah emang pada saat itu kekhilafahan itu runtuh. Nah, Kemal Atatürk ini kemudian merubah semuanya. Dia yang jadi tampil jadi pemimpin Turki, Pak. Ya, merubah. Tidak ada nilai-nilai Islam itu dihilangkan. Ya, wanita dilarang lagi berjilbab. Nama khalifah sudah enggak ada. Bahasa Arab ya dihilangkan, bahkan azan saja jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki kan. Ya, ini luar biasa, Pak, pengkhianat Mustafa. Nah, ternyata Soekarno itu mengidolakan Mustafa Kemal Atatürk, sehingga wajar dia, walaupun tentu Mustafa Kemal juga Soekarno juga dia pernah belajar ya, belajar Islam misalnya kepada Ahsan. Ahsan itu juga gurunya Muhammad Nasir tadi, Ahsan Bandung ini. Sehingga di dalam perdebatan asas negara ini apa yang mau digunakan? Nah, Soekarno karena nasionalis sekuler ya tidak menginginkan asasnya Islam. Ya, sedangkan seperti Muhammad Nasir dan yang lainnya menginginkan asas ini Islam. Ya, dan memang secara suara lebih sedikit, Pak, partainya Soekarno itu. PNI itu dulu. Lebihnya bedanya sedikit dengan Masyumi itu. Ya, sehingga dia yang memenangkan. Dan hasil berunding, hasil kesepakatan yang lama itu, perdebatan sengit itu, akhirnya kan kemudian umat Islam menurunkan ininya, toleransi ya gitu ya, ya bergrainingnya gitu, menurunkan itu, dibuatlah kemudian hasil kesepakatan yang namanya Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu kan di situ ada 7 kata. 7 kata yang kemudian tanggal 18 Agustus ini, sebelum kemerdekaan sebetulnya untuk asas negara ini. Ya, tanggal 18-nya itu dihapus secara sepihak. Apa isi 7 kata itu? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu 7 kata itu. Itu yang kemudian dihapus secara sepihak. Padahal itu hasil dari perdebatan panjang. Ya, itu pun kaum muslimin sudah menurunkan ininya gitu. Yang mereka inginkan jadi asas Islam. Gitu ya. Itu di situ ada, sehingga yang muncul adalah itu Pancasila itu kan awalnya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dihapus, tinggallah ketuhanan yang Maha Esa. Asalnya kan itu panjang, Pak, 7 kata itu dalam yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, di situ juga akhirnya daripada berpecah gitu, Pak, akhirnya kaum muslimin mengalah. Jadi dari awal sudah banyak mengalah, walaupun mereka banyak berperang di dalam kemerdekaan ini. Banyak berperang di dalam musir menjajah, udah banyak mengalah dari awal daripada terjadi perpecahan gitu. Iya. Lalu kemudian ketuhanan yang Maha Esa juga udah cukup di situ, tauhid gitu, itu dijelasin bahwa ini adalah tauhid. Gitu kan. Sampai kemudian lama kelamaan ya, namanya kekuasaan gitu, Pak. Soekarno itu kalau di awal-awal tuh masih dekat, Pak, dengan para ulama. Soekarno itu bahkan orang kepercayaan Soekarno tadi Muhammad Nasir. Ya. Karena peran Muhammad Nasir itu bukan hanya di Indonesia. Tapi sayangnya ketokohan Muhammad Nasir itu lebih dikenal di Malaysia, Pak, daripada di Indonesia. Indonesia mungkin banyak orang yang belum kenal siapa Muhammad Nasir. Itu di Malaysia lebih dikenal Muhammad Nasir itu. Ya, nah, tapi di akhir-akhir sampai tumbangnya masa Orde Lama itu, Soekarno itu, dia udah banyak melenceng, jauh dari para ulama, bahkan yang dulu dia dekat seperti Muhammad Nasir dan yang lain itu dipenjara oleh Soekarno itu. Dipenjara oleh Soekarno itu para ulama-ulama di masa-masa akhir pemerintahannya karena dia dekat dengan PKI. Ya, ada namanya Nasakom gitu, Pak. Nasionalis komunis itu mau digabung karena pada saat itu dekat dengan PKI komunis Soekarno itu di akhir-akhir itu. Sehingga pada saat itu ulama sudah mulai dijauhkan, Pak, dari politik. Makanya perkataan Muhammad Nasir yang terkenal, kata beliau begini. Ya, kalau orang Islam itu hanya sholat, zikir, ibadah-ibadah individu gitu, itu dibiarkan. Ya, dibiarkan. Kalau umat Islam hanya urusannya itu saja. Tapi kata Muhammad Nasir, kalau umat Islam sudah berbicara masalah ekonomi, sudah ngurusin ekonomi, itu dicurigai. Dan kalau umat Islam sudah berbicara ya, memperhatikan urusan politik, itu diberangus habis-habisan. Ya, itu kata Muhammad Nasir. Tidak akan dibiarkan. Ya, nah, kemudian berlanjut di masa Orde Baru, Pak, Soeharto. Ya, itu kan lebih ini lagi ya. Diktator lagi, walaupun jasa Pak Harto juga banyak. Beliau itu bapak pembangunan, banyak masjid yang beliau bangun. Tapi yang pada saat itu banyak yang dibungkam gitu ya. Suara-suara pendapat-pendapat, bahkan ngaji itu, Pak, enggak bebas seperti sekarang. itu kan diawasi di ini gitu kan, banyak yang dilarang sebagainya. Ya sampailah kemudian di masa reformasi ya, tumbangnya Soeharto tahun 98, kebebasan yang luar biasa, tapi kemudian malah jadi kebablasan. Ya, hal-hal yang belum muncul sebelumnya, kerusakannya muncul secara bebas. Lebih parah lagi sebenarnya di zaman reformasi ini. Orang pemikiran apa jadi bebas sekarang, liberal, ya, komunis. Komunis itu walaupun sudah dibubarkan, ya bahkan undang-undangnya itu masih ada. Ya, pelarangan tentang komunis itu, tapi kan ideologi pemikirannya terus sekarang. Bahkan banyak anak-anak mahasiswa di kampus-kampus mereka, ya itu bahkan sangat kagum kepada pemikiran-pemikiran komunis. Ini yang jadi kekhawatiran kita Pak sekarang itu. Makanya kenapa anak-anak muda itu harus diajak ya kepada pembahasan-pembahasan keislaman supaya kuat dasar mereka, bekal mereka, karena masuk ke perguruan tinggi. Ini perguruan tinggi ini bukan perguruan tinggi umum Pak, justru masuk ke perguruan tinggi agama. Ya, misalnya di UIN Pak ya, yang saya tahu itu, yang saya tahu kalau dulu IAIN kan, sekarang UIN di banyak di berbagai daerah, termasuk di Bandung Pak, pernah dengar nggak ceritanya seorang mahasiswa ketika melakukan ospek, ini jurusan filsafat akidah, tapi corak berpikirnya adalah corak orang-orang ateis, orang-orang komunis. Ya sampai ada teriak begini, rambutnya gondrong, dia teriak anjingku akbar. Sampai begitu. Dia ingin melecehkan. Ya bahkan ditulis di sepanduk karya bebas Tuhan. Itu Pak, ini permasalahan yang tidak banyak diketahui oleh para orang tua. Ya, tapi menghinggapi anak-anak muda. Ya, dan ini kalau dibiarkan mereka generasi muda. Makanya perlu sekarang ya, alhamdulillah untuk kajian-kajian kepemudaan sekarang sudah banyak muncul. Ya, di Bandung sudah banyak sekarang anak muda hijrah ini. Sepertinya ya alhamdulillah kondisi ini menjadi satu kegembiraan. Mudah-mudahan menjadi filter gitu. Iya. Jadi memang seperti itu Pak, apalagi kemudian setelah zaman reformasi orang-orang yang menyimpang itu lebih leluasa muncul. Iya, dan para ulama itu udah enggak segan-segan lagi untuk dilecehkan. Ya, sekarang itu. Itu apalagi banyak pendanaannya besar sebagainya, dan yang menjadi sebab utamanya karena memang ulama-ulama atau umat Islamnya itu sudah cinta dunia, itu yang jadi masalahnya itu. Ya sudah berpecah Pak, karena kalau yang mereka perebutkan dunia karena dunia ini sempit pasti akan berpecah. Tapi kalau ulama itu ikhlas, seperti kata seorang ulama ya, kenapa kok para ulama ini berpecah? Ternyata sebabnya adalah para ulama ini sudah tidak lagi tujuannya akhirat. Ya, tujuannya udah dunia. Kenapa? Karena kalau orang yang dituju itu dunia, dunia itu sempit, pasti berebut, Pak. Dunia ini sedikit, pasti diperebutkan. Tapi kalau tujuannya akhirat, akhirat itu luas. Akhirat itu luas, tidak mungkin mereka berebut. Karena masing-masing udah dapat bagian yang banyak. Itu sebabnya, makanya ulama kemudian dilecehkan. Tapi di samping itu juga ada ulama-ulama yang betul-betul ikhlas, betul-betul ingin menegakkan kebenaran, mengkritik meluruskan ya kesalahan pemerintah. Itu juga tentu banyak dicaci maki oleh orang-orang yang tidak punya dasar agama tadi. Makanya kalau anak-anak kita tidak dibekali dari awal itu bahaya. Kesananya itu. Apakah berulang ini memang turunnya berulang sesuai dengan kondisinya, atau ini saya nanya, atau redaksionalnya memang sama para sahabat itu yang menyusun Al-Qur'an ini memang di apa namanya? Di pastangkan diulangkan gitu maksudnya. Oh enggak, para memang sahabat itu iya. Enggak, maksudnya gini. Para sahabat itu enggak berani merubah satu huruf pun, Pak. Qur'an itu enggak menyusun. Jadi memang maksud saya berulang itu pembahasannya sama. Tapi ayatnya berbeda. Redaksi ayatnya berbeda. Gitu. Misalnya ngebahas kiamat ya, di banyak ayat, di banyak surat ada pembahasan tentang kiamat. Tapi dengan redaksi yang berbeda-beda. Dan juga memberikan pemahaman yang saling melengkapi, bervariasi, saling melengkapi. Misalnya tentang ini ada di ayat ini, tentang ininya ada di ayat ini. Ada yang secara global, lalu nanti di ayat lain lebih dirinci lagi. Variasinya itu maksudnya seperti itu. Tidak berulang turunnya, kalau turunnya sekali aja gitu. Turunnya itu selama 13 tahun. Surat-surat Makkiyah itu, ayat-ayat Makkiyah itu turunnya ya sesuai tadi ya, dengan waktunya, dengan peristiwanya. Ya. Kan turunnya kan tidak satu surat penuh gitu kan. Ya. Ada yang berapa kali. Nah, contohnya yang paling gampang ini Ar-Rahman. Iya. Kan ada satu ayat yang berulang sampai ke berapa? 16 kali ya. Nah, itu apakah memang turun satu surat Ar-Rahman sekaligus, atau memang ada suatu peristiwa tapi ayat itu turun berulang? Memang ada yang turun satu surat pun, ada yang memang tidak, beberapa ayatnya ya di dalam waktu yang berbeda. Tapi penyusunan itu memang sudah langsung dari wahyu dari Allah yang jadi instruksi dari Nabi. Kan Nabi itu punya penulis wahyu, para penulis wahyu sahabat. Ketika turun ayat, Rasul langsung menyuruh mereka tuliskan ayat ini. Tuliskan ayat ini di sini. Setelah jadi nanti bersambung itu si ayat itu, walaupun turunnya tidak sekaligus satu surat itu. Kadang berbeda-beda waktunya, lalu dihubungkan di dalam satu surat. Ada juga yang turun satu surat penuh, ada. Ya, cuman rincian-rincian ini saya juga perlu melihat lagi nih, apa aja surat yang turun sekaligus, apa saja yang tidak sekaligus, memang ada gitu. Berbeda-beda, Pak. Dan juga tidak semua ayat Quran ada sebab nuzulnya. Maksudnya tidak diketahui ini latar belakang peristiwa turunnya ayat ini apa. Itu ada yang ada latar belakangnya, ada yang tidak. Artinya tidak ada riwayat yang disebutkan mengenai itu. Itu kan berdasarkan riwayat juga gitu. Ada latar belakangnya atau tidak ayat itu turun gitu. Ya, tapi memang susunan ayat Quran ini memang udah ada atas instruksi Nabi. Ya, jadi itu ya. Jadi bukan hasil kreasi gitu. Ya, sahabat ini. Maksudnya sama Rasul memang diinstruksikan. Ya. Itu cuma ayat itu sudah pernah turun dulu. Nah, untuk disempurnakan dalam satu surat ini ayat itu dimasukkan kembali. Ya. Apakah begitu atau memang ada satu peristiwa yang melengkapi satu surat? Ya, artinya memang ada sih para ulama misalnya berbeda pendapat, ada ayat yang turun berulang gitu. Ada yang berbedaan pendapat. Tapi itu juga tidak banyak yang terjadi perbedaan pendapat itu. Ya, kayak misalnya Al-Fatihah, apakah turunnya itu sekali saja atau turun lagi berulang? Itu terjadi perbedaan pendapat. Tapi kebanyakan ayat Quran tidak berulang, hanya sekali aja turunnya. Ya, hanya sekali, misalnya itu peristiwa itu, ya langsung ditulis ayat itu. Ya, tidak turun lagi. Tidak, misalnya ada peristiwa yang memerlukan ayat itu nggak turun lagi, kan ayatnya udah ada gitu. Para sahabat udah tinggal menggunakan ayat yang ada gitu. Udah jadi petunjuk. Ya, karena kan nanti para sahabat misalnya menemukan permasalahan-permasalahan. Ya, kalau ayatnya sudah ada, dia akan menggunakan ayat itu yang ada. Nah, kalau misalnya belum ada petunjuknya, ayatnya, nah itu nanti baru ditunggu gitu, Pak. Sampai turun ayatnya itu. Soalnya di beberapa surat itu ada mengisahkan para nabi. Mulai Nuh gitu kan, mulai Musa, itu kan di dicuplik-cuplik ya, gitu. Iya, cuplik-cuplik gitu. Nah, tapi dalam surat yang lain itu juga ada. Ada, iya. Nah, makanya apakah ini memang diulang lagi turunnya atau memang kalau bahasa saya sih di-copy supaya copy paste supaya masuk dalam satu surat gitu. Nah, ini bahasanya nih. Iya, iya. Tahu aja gitu apakah memang ada suatu peristiwa yang ayat itu diturunkan kembali atau memang dalam pembuatan Al-Qur'an ini dalam satu surat ini dilengkapi dengan ayat yang tadi sama surat ini itu dan surat yang lain juga ada. Nah, itu beda-beda, Pak. Pokoknya di setiap surat, setiap ayat itu turunnya beda-beda. Jadi walaupun misalnya tadi kisahnya sama, enggak satu kali turun harus ditempatkan di beberapa surat itu, enggak ya. Jadi memang beda-beda turunnya itu. Ya, tentang kisah ini diturunkan, nanti diturunkan lagi, tapi dengan redaksi yang berbeda. Kisahnya sama misalnya, tapi nanti di surat lain kan ada lagi, itu beda lagi turunkan lagi. Ya. Jadi memang Al-Qur'an ini ketika membahas kisah bukan sebatas kisah, tapi apa dari kisah itu pelajarannya yang dijadikan petunjuk pada saat itu diturunkan. Gitu. Yang paling intinya itu. Makanya kalau kita bisa memahami tafsir secara utuh, lalu bisa mentadaburinya, kita akan tahu. Walaupun kisahnya sama, Pak, di surat yang berbeda, nanti itu titik tekan petunjuk atau pelajaran yang diambilnya itu berbeda. Ada petunjuk yang berbeda di setiap surat itu. Makanya kita perlu memahami secara utuh bagaimana ketika ayat itu turun, kondisi Nabi bagaimana, kondisi para sahabat bagaimana. Lalu pelajaran yang diinginkan dari kisah itu apa? Nah itu. Misalnya kita setelah ini nanti lanjutan di An-Najat ini ada kisah Nabi Musa dan Fir'aun setelah ini. Hal ataka hadis Musa itu kesananya. Itu kan kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, nanti pelajaran terbesarnya apa dari kisah itu berhubungan dengan surat An-Najat ini dan pada saat itu diturunkan. Ini kan di awal-awal di Mekah untuk menanamkan keimanan kan gitu. Ya, terutama orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang sombong. Nah, ini pelajarannya dikasih kisah manusia paling sombong di dunia. Fir'aun, tidak ada yang melebihi kesombongan Fir'aun karena dia menyatakan dirinya Tuhan. Ya, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun itu. Saya adalah Tuhan kalian paling tinggi. Ini kesombongan paling luar biasa. Nah, orang yang paling sombong di ayat ini, nanti secara ringkas ayat ini kisah Fir'aun ini tidak lama kemudian dihancurkan oleh Allah. Tenggelamkan oleh Allah. Ayat-ayatnya tidak panjang, dipendek. Karena ingin segera memberikan pelajaran, kesombongan Fir'aun itu kemudian tumbang. Ya, ditumbangkan oleh Allah, ditenggelamkan. Lalu kemudian Allah akan memberikan azab kepada dia. Nah, nanti di akhir ayatnya, inna fi dzalika la ibratun lima yang saya akan. Di sandi dalamnya itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang yang takut. Ini kaitannya untuk memperingatkan orang-orang yang sombong tadi, yang menolak wahyu, yang menolak kebenaran Islam. Tapi pelajaran itu tidak hanya cukup pada saat di zaman Nabi ketika itu turun saja. Makanya petunjuknya bisa digali di sepanjang zaman. Dan itu banyak sekali hikmahnya. Misalnya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Itu adalah kisah paling banyak, Pak, di Quran. Di antara kisah nabi-nabi ini nanti ada pelajaran bisa kita gali. Di antara para nabi-nabi yang lain, yang paling banyak kisah itu Nabi Musa dan Nabi Musanya dengan Fir'aun. Fir'aun itu adalah simbol dari penguasa yang zalim. Ini memberikan isyarat sebenarnya. Kenapa Quran ini banyak kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, dengan penguasa yang zalim? Isyarat bahwa kaum muslimin, ya sejak zaman Rasul sampai akhir zaman nanti, kaum muslimin akan menghadapi banyak pemimpin yang zalim. Maka petunjuknya adalah seperti halnya Nabi Musa, bagaimana menghadapi pemimpin yang zalim itu. Gitu kan? Jadi memang ada tujuan-tujuannya, Pak. Ini sangat terapi ayat Quran itu. Kenapa kisah ini lebih banyak? Kenapa kisah ini sedikit? Kenapa kok ini ceritanya begini gitu, hanya simpel, sedangkan di ayat lain begini? Itu semuanya tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang kalau kita gali itu luar biasa, Pak, tujuan-tujuannya. Variasi itu Quran ini. Kalau Nabi Yusuf cuma dalam satu surat aja, surat Yusuf, udah tidak ada lagi di surat lain kisahnya. Kalau Nabi Musa di mana-mana, berbagai ayat, berbagai surat. Nah, ini kita perlahan-lahan insya Allah kita kaji, Pak, ya. Ini kisah-kisah, ini pelajarannya apa. Perlu nanti disampaikan juga kepada yang lainnya agar bisa lebih ini ilmunya. Barangkali kalau masih ada. Kalau tadi bukan apa itu kan per surat itu dalam satu sekali atau kalau panjang itu diturunkan langsung atau itu per hari? Kalau Al-Baqarah itu kan banyak banyak ayatnya, ya. paling banyak 200 berapa? 86 ya. Itu enggak sekaligus, Pak, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, Pak. Enggak sekaligus. Nah, Al-Baqarah itu adalah surat yang diturunkan pertama kali ketika hijrah ke Madinah. Nanti kalau kita gali ini petunjuknya luar biasa, Pak. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, ayat-ayat turun yang pertama itu surat Al-Baqarah, tapi tidak secara sekaligus. Ya, karena kan Rasul di Madinah itu di awal ketika ke Madinah adalah awal-awal mendirikan negara, pendirian negara. Bagaimana negara itu didirikan? Itu pondasinya ada di Al-Baqarah. Pondasi negara. Makanya awal mula dalam Al-Baqarah kan bercerita tentang tiga golongan, golongan orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Itu kalau kita gali, orang mukmin cuma 5 ayat. Orang kafir cuma 2 ayat paling sedikit, dan orang munafik itu yang paling panjang, Pak, 13 ayat surat Al-Baqarah itu. Kenapa? Karena ini menghadapi orang munafik ini yang paling sulit. Orang kafir kan jelas dia ada di luar, di musuh kita di depan gitu. Cuma 2 ayat kan jelas. Orang kafir, orang munafik ini panjang ayatnya. Karena sulit menghadapi orang munafik. Ya, dikasih 3 golongan dulu, nanti mulai kepada asal muasal manusia, kisah Nabi Adam. Lalu nanti ada kata khalifah, ini jahilun fi'adi khalifah. Nah, manusia itu memang diciptakan Allah sebagai khalifah untuk mengurus bumi ini, sebagai syarat bahwa Nabi Muhammad akan jadi pemimpin bersama dengan para sahabat ini. Lalu kekhalifahan itu pernah dipegang oleh orang Yahudi, maka bercerita tentang orang Yahudi, Bani Israel, ya Bani Israel guru itu. Tapi orang-orang Yahudi yang sepanjang dalam masa yang panjang mereka diberikan apa kekuasaan di muka bumi, bahkan nabi itu banyak diutus di kalangan Bani Israel. Setiap nabi meninggal diganti dengan nabi baru, itu orang Israel itu banyak sekali nabi. Yang tidak hanya 25 yang kita tahu, bahkan lebih dari itu. Tapi orang-orang Yahudi ini tidak bersyukur. Bahkan nabi-nabi dibunuh oleh mereka. Ya, dan mereka tidak amanah ketika diberi amanah khilafah itu. Ya, malah berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, lalu nanti kalau orang Yahudi sudah tidak berhak lagi, maka sekarang akan diberikan kepada kaum muslimin. Ya, lalu nanti dibuatlah dari mulai aturan keluarga, karena sebelum membangun negara ini yang paling kecil dari keluarga. Maka di situ ada aturan-aturan keluarga di surat Al-Baqarah itu. Ya, ada pernikahan di situ. Ya. Dan sebagainya. Jadi memang enggak langsung ke Al-Baqarah itu, sedikit-sedikit peristiwanya nanti di juz 2, Pak, di juz 2. Itu berkenaan dengan pemindahan kiblat. Nah, kepindahan kiblat itu kan selama 16 bulan Rasul sejak hijrah ke Madinah. 16 bulan berarti setahun lebih 4 bulan ya. Itu Rasul berdoa kepada Allah sejak datang ke Madinah, itu kan dilecehkan oleh orang Yahudi. Jadi di Madinah itu ada orang Yahudi, Pak, 3 kabilah besar ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizo. 3 kabilah besar ketika datang ke Madinah itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Kan mereka juga sama kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kalau kiblatnya sama udah aja masuk ke kita, agama kita ya, kata orang Yahudi itu. Dilecehkan Rasul itu. Maka Rasul berdoa ya, kan dalam ayatnya itu dikatakan qad nara taqalluba wajhika bisama, kami telah melihat membolak-balikan pandanganmu ke langit. Maksudnya berdoa terus-menerus. Bayangkan nabi saja berdoanya 16 bulan, Pak, baru digabungkan. Ya, kita manusia biasa bisa kali minta ingin langsung dikabulkan. Nabi 16 bulan itu berdoa ingin dipindahkan kiblatnya. Baru setelah 16 bulan itu turun juz 2 itu dari Al-Baqarah, saya qulu sufahau minannas, terus ya, tentang pemindahan kiblat, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ya, maka arahkanlah kiblatmu ke Masjidil Haram. Gitu ya. Karena memang waktu di Mekah enggak masalah, Pak. Karena Rasul sholat menghadap kiblat Ka'bah, menghadap Ka'bah, sekaligus bisa menghadap ke Baitul Maqdis. Walaupun bagaimanapun Baitul Maqdis itu yang ada di Palestina itu kan kiblat pertama kaum muslimin. Jadi enggak masalah, bisa arahnya jadi dua-duanya kena waktu di Mekah itu. Tapi pas hijrah ke Madinah menghadap Baitul Maqdis, Ka'bah jadi di belakang. Ka'bah jadi di belakangi. Ya, gitu. Apalagi tadi dilecehkan oleh orang Yahudi, akhirnya oleh Allah di dalam ayat itu pindah. Bahkan sampai ketika itu sholat asar ya, kalau tidak salah, ketika disampaikan oleh seseorang kiblatnya udah dipindah, langsung berputar ketika sholat itu. Ya, jadi itu. Jadi memang turun sedikit-sedikit, Pak. Ya, nanti ada juga. Nah, berkenaan dengan perang Badar itu Al-Baqarah, Pak. Surat Al-Baqarah turun. Berkenaan dengan jadi ayat-ayat itu turun yang memerintahkan perang. Waqatilu ya Ladina yuqatilunakum wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Itu perintah untuk berperang, nanti diamalkannya di perang Badar. Perang Badar tahun 2 Hijriah. Ya, tahun 2 Hijriah bulan Ramadan, Pak. Badar itu 17 Ramadan, pertemuan dua pasukan. Jadi sedikit-sedikit. Bahkan nanti ada juga ayat di Al-Baqarah yang justru turunnya nanti terakhir itu, akhir-akhir turun ketika Rasul di tahun 11, tahun 10 ya. Tahun 10 Hijriah. Jadi tahun 10 itu udah terakhir itu ayat Quran turun. Karena tahun 11 itu enggak ada yang turun lagi. Karena itu udah ada detik-detik terakhir ya, Rasul kan meninggal bulan Rabiul Awal, Muharram, Safar, habis cuma 3 bulan itu kan udah masa-masa akhir Nabi. Nanti Haji Wada tahun 10, Pak. Begitu. Atau bahkan juga enggak nyambung, Pak, misalnya Al-Baqarah nih sedikit-sedikit. Jadi kadang-kadang berselang dengan surat lain gitu. Enggak Al-Baqarah, Al-Baqarah dulu gitu, enggak, tapi bisa berselang dengan surat-surat lain. Tapi ketika ayat itu turun, itu ditempatkan di mana, itu diinstruksikan oleh Rasul. Ya, sehingga nanti menjadi satu susunan mushaf. Jadi Quran ini ada susunan turun, beda, Pak. Ada urutan turun dan ada urutan mushaf, itu berbeda. Berbeda. Jadi yang menentukan ayat ini masuk ke surat ini. Rasulullah langsung. sahabat menyusun itu sudah dalam bentuk urutan dari rukun. Sudah berdasarkan urutan, cuman pada saat apa ya? Itu kan di zaman Abu Bakar itu, iya pada zaman Abu Bakar belum dikumpulkan, jadi masih tercecer gitu ya. Ya bersurat kayak gitu, belum disusun. Ya pada zaman Abu Bakar atas apa namanya dorongan Umar gitu. Ya atas dorongan Umar, Abu Bakar itu kemudian mengumpulkan Al-Qur'an gitu ya. Dan nanti di zaman Utsman disempurnakan lagi. Tapi di zaman Utsman itu nanti latar belakang dibentuknya Mushaf Utsman itu karena ada apa namanya riwayat-riwayat cara pembacaan yang lemah gitu ya, yang berbeda. Kadang-kadang sahabat ada yang menyangka itu ayat Quran, padahal itu bukan ayat Quran. Bisa saja itu tafsir Nabi, karena kan ada ayat, ada tafsirnya gitu. Jadi tulis, jadi disangkanya ayat. Nah itu menimbulkan perpecahan. Ya maka oleh Utsman itu kemudian dikumpulkan menjadi satu mushaf yang berbeda-beda, yang lainnya itu dibakar. Dijadikan satu mushaf itu disebutnya mushaful imam gitu ya. Maka dia ditulis ada berapa, ada 5 ya, itu dikirim ke berbagai tempat sehingga umat Islam menjadi bersatu. Cuman pada saat disusun dalam mushaf Utsman itu tentu kan tidak ada harokat, tidak ada syakal, apa dulu belum ada. Belum ada harokat, belum ada titik. Apakah waktu zaman Rasul itu sudah ada? Belum ada. Belum ada harokat, belum ada titik. Titik ada. Membedakan tahun, Pak. Ya itu kan makanya tidak hanya dengan tulisan, Pak, dengan hafalan kan. Orang-orang para sahabat itu, nah makanya latar belakang Abu Bakar mengumpulkan ayat Quran itu apa mushaf Quran itu adalah meninggalnya berapa ya, banyak 7.000 kalau nggak salah, 70 atau 7, nggak banyak sih, meninggalnya sekitar 70 ya, saya lupa lagi, para penghafal Quran gitu. Jadi menghafal Quran ini udah pada meninggal, dikhawatirkan ini bisa hilang gitu kalau penghafal Quran, makanya kepada tulisan ini dikumpulkan. Nah bahkan ketika nanti mengumpulkan tulisan itu harus juga dibarengi dengan hafalannya, ada tulisannya ada hafalannya gitu, harus lengkap. Ada yang hafalannya saja tulisannya nggak ada, dicari dulu ini mana nih tulisannya gitu ya, sampai kemudian ada sehingga dikumpulkanlah. Nah kemudian mushaf yang ditulis oleh Utsman itu di zaman Utsman belum ada syakal kan, belum ada titik, dan dia memungkinkan untuk dibaca dengan berbagai riwayat bacaan qiraat. Tulisannya satu tapi pembacaannya bisa beda gitu, qiraatnya itu. Nah qiraatnya itu nanti kan ada perbedaan-perbedaan yang tersebar nanti, ada di Madinah ada qiraatnya Madinah, ada qiraatnya Mekah, ada Kufah, Basrah, Syam. Nah nanti ada perbedaan-perbedaan. Nah itu juga semuanya nyambung ke sahabat, nyambung ke Nabi, semua riwayat itu nyambung. Jadi para sahabat itu pernah dibaca oleh Nabi dengan bacaan itu, ada juga sahabat lain bacaannya agak beda dari Nabi juga sama. Makanya ada hadis bahwa Quran ini diturunkan ala sab'ati ahrufin, 7 perbedaan. Untuk apa? Untuk memudahkan kepada umatnya, ya kepada yang berbeda-beda kabilah, yang di suatu kabilah tertentu di dalam pengucapan kata-kata di Quran itu berbeda cara pengucapannya. kayak Pak Al-Fatihah aja Pak, itu kan dalam qiraatnya beda-beda Pak. Apa yang berbeda? Satu, Maliki, ada yang baca pendek Maliki Yaumiddin. Ada yang baca pendek Alaihim, itu ada beda. Ada Alaihim, ada Alaihimu, ada Alaihum. Ya, Sirat, Shad jadi Sirat, ada Zirat, Zai. Ya, terus ada yang imalahnya banyak. Kalau di kita yang Quran kita riwayat hafiz dari Asim itu kan imalah itu dimiringkan Pak, pembacaannya itu jadi kayak e gitu. Itu kan hanya satu ayat, itu bismillahi majreha. Itu enggak, jangan dibaca majriha. Tapi majreha wa mursaha. Itu doanya Nabi Nuh waktu mau naik kapal. Ya, bismillahi majreha itu disebutnya imalah jadi e. Nah, nanti di qiraat lain ya ada yang imalahnya banyak. Kayak membaca waduha Pak, jadi waduhi walaili idza saje itu Pak. Ada yang kayak gitu. Kalau yang belum tahu dianggapnya main-main kan. Ada yang baca Ibrahim jadi Ibroham, ada qiraat Ibroham. Tapi maknanya enggak berubah. Maknanya enggak berubah. Ada juga yang maknanya itu berbeda, tapi itu jadi saling menafsirkan satu sama lain. Saling melengkapi, saling menafsirkan satu sama lain. Makanya para ulama tafsir, seorang bisa menafsirkan Quran, salah satunya dia harus paham ilmu qiraat. Perbedaan cara membaca Quran itu, kenapa? Karena dalam cara perbedaan cara membaca Quran itu jadi tafsir, jadi saling menafsirkan satu sama lain. Ya, kayak misalnya di surah Al-Hujurat, fatabayyanu. Di qiraat lain jauh, fatastabbatu. Jauh. Kalau enggak ada titiknya sama aja tulisannya, Pak. Fatabayyanu. Kalau enggak, kan enggak ada titik tadi di Mus'ab Utsman. Ya, sama aja tulisannya, tapi dibacanya beda. Kalau yang si tahu sama shin tadi. Beda, Pak. Apa? Enggak ada titiknya. Enggak, sa pakai sa, fatastabbatu. Fatabayyanu. Sa bukan sin, sa. Enggak, yang tadi antara sin yang apa teh tadi? Zirat. Oh, zirat. Itu hurufnya apa tulisannya sama, pengucapan berbeda. Pengucapannya. Logat. Ya logat, logatnya beda. Jadi ada juga pengaruh logat juga ya, karena antar kabilah-kabilah itu juga ada yang perbedaan logat. Ya, karena mereka misalnya kebiasaan logatnya kayak gitu, ketika baca logat itu, nah itu dibenarkan. Gitu ya. Tapi tetap ketika sekarang sudah ini ada riwayatnya, enggak sembarangan. Ada riwayatnya, jelas. Depan ilmunya dipelajari sekarang ada qiraat 10 Pak. Ada pelajarannya. Ya. Kenapa jadi Quran itu enggak dibuat jadi satu langsung tadi? Pertanyaan saya. Yang di satu gimana? Nah, kalau wahyu yang sebelumnya gitu Pak, kitab sebelumnya memang kayak gitu. Nah ini juga pernah ditanyakan sama orang kafir kayak gitu Pak. Enggak, ini manusiawi mungkin. Hanya mirip aja pertanyaannya, bukan berarti bapak kafir. Itu di Quran ada, mereka bertanya, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus jumlatan wahidan? Jadi jawab oleh ayat, linusabbita bihi fu'adaka. Ya, supaya ayat-ayat Quran itu bisa meneguhkan dirimu, bisa menguatkan dirimu dengan sedikit-sedikit bertahap Quran itu tidak terasa berat. Ya, juga ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang ada, Quran itu menjadi penghibur, menjadi obat, ya, menjadi penyegar gitu bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi Nabi itu ketika menghadapi peristiwa sulit, turun ayat itu jadi jiwanya jadi terhibur, jadi gembira dengan turun ayat itu. Beda kalau udah jadi kitab nih kasih ini kan nggak, ini rasanya kurang. Jadi memang hikmahnya besar, Quran ini diturunkan bertahap. Dan ini juga menimbulkan apa, menunjukkan kemujizatan juga. Kan ada dua kali kan turun yang secara sekaligus dari apa, dari Allah ke langit dunia itu. Dan itu sudah ada kan ayat-ayatnya, peristiwanya belum ada kan. Pas peristiwa ada, ayat itu cocok dengan peristiwa itu. Ya, bahkan ada perempuan yang mengadu kepada Nabi di surat Al-Mujadalah. Ya. Qad sami Allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha, gitu kan. Yang ngadu ke Nabi tentang suaminya yang menziharnya. Itu kan pada saat itu kan belum terjadi itu peristiwanya. Ketika peristiwa turun ayat itu sama persis dengan peristiwa yang dialaminya itu. Ya, bahkan ada nama sahabat yang disebutkan di Quran, Pak, ada cuma satu. Ada yang tahu nama sahabat, satu nama sahabat yang disebutkan di Quran? Zaid. Zaid itu di surat Al-Ahzab. Satu-satunya nama sahabat yang disebut secara jelas. Kalau tidak secara jelas banyak ya, Abu Bakar yang dipuji oleh Allah itu banyak. Misalnya di surat yang muji banyaknya berinfak, ya, yata zakat gitu. Itu Abu Bakar maksudnya, tapi tidak disebut nama. Tapi Zaid disebut nama. Dan satu-satunya sahabat disebut nama berkenaan dengan masalah perceraian justru. Ya, yaitu ketika Zaid mau menceraikan istrinya Zainab binti Jahshin, yang memang secara ini agak beda, Pak, gitu. Zainab binti Jahshin itu secara apa ya, nasab gitu agak berbeda, agak jauh istrinya ini. Jadi enggak ini. Enggak sesuai. Setahun ya sudah tahan dulu awalnya, enggak kuat setahun. Setelah itu disuruh untuk menceraikan, tapi justru kemudian Zainab binti Jahshin ini disuruh oleh Allah ya Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab binti Jahshin, jadi menjadi istri Rasulullah. Iya, itu juga ada pelajaran penting dalam pernikahan, melihat kafaah itu tadi. Kalau misalnya istrinya itu tidak bisa menurunkan gitu ego dia gitu ya, misalnya dia statusnya ini beda nih gitu kan. Anak perempuan ini keturunannya gitu kan jauh lebih ini, sedangkan lelakinya di bawah. Kalau perempuan itu nggak bisa menurunkan status dia, karena walau bagaimanapun perempuan itu tetap harus di bawah kan gitu. Karena laki-laki pemimpin, kalau nggak bisa itu sulit pernikahan itu. Contohnya tadi Zaid bin Harithah, akhirnya setahun suruh cerai. Lalu kemudian Allah nyuruh Nabi untuk menikahi Zainab binti Jahshin. Itu juga sebagai bukti boleh menikahi mantan istri anak angkat. Karena Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi. Karena dulu tradisi orang-orang jahiliyah itu enggak boleh, bahkan anak angkat itu dinasabkan kepada ayah angkat. Itu enggak boleh, Pak, harus dinasabkan kepada ayah aslinya. Nasab itu sangat penting dalam Islam, sangat diperhatikan, dan dia merupakan salah satu tujuan syariat itu menjaga nasab. Makanya haram berzina itu untuk menjaga nasab. Kalau kita punya anak angkat, Pak, itu si anak itu jangan dibinkan kepada kita. Ya, tapi dibinkan kepada ayah aslinya. Tetap walaupun kita yang ngurus, anak itu tetap harus tahu bapak ayah aslinya siapa. Ya, tapi kan Zaid bin Harithah itu ketika kan pernah datang itu ayahnya itu datang, itu disuruh milih, silakan mau ikut sama Rasul atau sama ayahnya. Dulu waktu masih kecil itu. Tapi karena dia sudah sangat apa namanya, apa, tenang dengan Rasulullah, dia memilih dengan Rasulullah, tidak mau ikut dengan ayahnya sendiri. Karena dulu pernah sampai Zaid itu mau dibinkan kepada Nabi Muhammad, Zaid bin Muhammad, karena saking sayangnya. Padahal Zaid bin Harisah itu asalnya budak, Pak. Budak hamba sahaya, budak belian, diperjualbelikan. Ya, lalu di apa namanya? Diberikan kepada Khadijah. Khadijah diberikan kepada Nabi Muhammad, tapi dijadikan anak angkat yang sangat disayangi. Zaid bin Harisah itu akhlak Rasul itu di situ. Ya, tadinya budak jadi anak angkat gitu. Yang paling disayangi. Kalau tidak ada, dicukupkan sekian. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.